بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخوان في الدين رحمكم الله sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang ulama terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika ditanya tentang perselisihan di antara mereka, ulama ini menjawab yang maknanya bahwa mereka itu adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan tangan-tangan kita dari ikut serta di dalam perselisihan mereka. Maka sekarang tinggal kita menyelamatkan lisan-lisan kita dari apa yang terjadi di antara mereka. Ya, ini sesungguhnya suatu kalimat yang sangat indah. Ya. Alhamdulillah kita terselamatkan dari apa yang terjadi ketika itu. Tinggal kita sekarang menata kalbu kita dan menata lisan kita saja. Kalau kita hidup di masa itu, siapa yang bisa menjamin kita akan selamat? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Maka dari itu, tinggal kita sekarang menata kalbu kita, menata lisan kita, menata tulisan kita. Jangan sampai terjerumus pada perkara-perkara yang mengandung celaan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara bermuamalah dengan orang Syiah yang tidak menampakkan agama mereka? Mereka ini dihukumi seperti yakni orang-orang munafik. Ya, dalam arti kalau mereka benar-benar Syiah, mereka punya penampilan-penampilan muslimin. Mereka beridentitaskan Islam. Mereka siap mengucapkan syahadatain. Dan berbagai label-label Islam ada pada mereka. Sehingga mereka itu seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kita lihat apa yang diperlakukan Rasulullah terhadap orang-orang munafik, itu pula yang kita perlakukan terhadap orang-orang Syiah. Nah, sehingga secara lahiriah kita anggap mereka seperti muslimin. Tapi kita tahu dari omongan mereka, kita tahu dari perilaku mereka yang menunjukkan mereka berkeyakinan yang menyimpang seperti ini. Maka kita pun perlu berhati-hati. Kita pun tidak melakukan hal-hal yang sifatnya misalnya menyanjung mereka, mendoakan mereka dalam sholat jenazah misalnya. Ya, dalam bab sholat jenazah misalnya, kita tahu dia adalah orang Syiah, kita nggak usah menyolati. Biar yang lain yang menyolati. Selama ada yang menyolati sudah, kita nggak usah. Tapi kalau tidak ada yang menyolati sama sekali, sementara dia nggak menampilkan keyakinan-keyakinan kufurnya, ya maka seperti munafikin pada umumnya. Tapi lain halnya dengan yang sudah mengucapkan kata-kata kufur. Ya, Kalau sudah mengucapkan kata-kata kekufuran dengan nyata tanpa menutup-nutupi, nah ini kita bisa vonis mereka sebagai orang kafir, tentunya dengan syarat-syarat sebagaimana penjelasan para ulama, ya, bagaimana tahapan-tahapan takfir, mengkafirkan. Ya. Kemudian di sini dikatakan pertanyaan berikutnya mirip, apa yang kita perbuat apabila kita suatu saat bertemu dengan orang Syiah? Ya. Kita ketika kita tahu bahwa dia adalah Syiah, ya, kita tidak perlu kita salam terhadap mereka. Tidak perlu kita menghormati mereka karena mereka ahlu bid'ah. Paling tidaknya ahlu bid'ah. Bisa jadi kalau sudah pada keyakinan-keyakinan kufur, ya, mereka adalah kufar. Jadi memang ini begitulah orang-orang munafik, ya. Begitulah orang-orang munafik. Terkadang nampak sebagai muslimin, tapi terkadang nampak kekafirannya beda-beda. Yang jelas kita tahu bahwa ulama kita secara umum menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap ahli bid'ah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahkan menjelaskan kalau mereka sudah pada tingkatan faraqul muslimin, memisahkan dari muslimin dan memerangi muslimin, nah ini bukan lagi diperlakukan biasa, harus dihadapi dengan peperangan pula. Kalau sudah pada tingkatan seperti itu, faraqu al muslimin, memisah dari muslimin dan menyerang muslimin, seperti yang terjadi di Yaman dulu ketika mereka orang-orang Syiah itu masih sedikit Houthi, ya, mereka belum diapa-apakan, mereka masih dibiarkan, ya. Tapi ketika mereka mulai menyerang dan melakukan berbagai tindakan-tindakan anarkis terhadap muslimin, maka ulama pun berfatwa apa? Wajib memerangi mereka, ya, sebagai bentuk pembelaan diri terhadap muslimin. Bahkan bisa jadi lebih daripada itu ketika mereka memang mendahului penyerangan terhadap muslimin. Allahu a'lam. Yang jelas ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menyebutkan adanya ijma' kaum muslimin bolehnya atau bahkan wajibnya memerangi Syiah dan Khawarij apabila mereka faraku al-muslimin. Ya, tidak setiap saat tapi pada saat tertentu. Pertanyaan berikutnya, saya menyaksikan anak-anak kami jauh dari ketaatan kepada Allah, melalaikan kewajiban, bahkan melakukan keharaman. Padahal saya sudah mendidik dan menasihati mereka. Nah, masih banyak peluang insya Allah untuk memperbaiki mereka dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, di samping nasihat-nasihat yang tetap diberikan dari waktu ke waktu, dan doa yang terus dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal insya Allah akan memberi dampak yang positif insya Allah ta'ala. Dan kita juga mendoakan agar anak-anak kita semuanya Allah jadikan sebagai anak-anak yang salihin, shodiqin, mujtahidin, mujahidin fi sabilillah, menjadi orang-orang yang betul-betul memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berakidah yang benar sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah. Di samping tentunya upaya-upaya yang lain yang namanya nasihat, bisa jadi nasihat itu tidak mempan dari kita tapi mempan dari yang lain. Mungkin kita tahu anak itu pernah akrab dengan seorang teman. Ya, saat kecilnya, saat di pesantren, atau pernah akrab dengan seorang guru. Maka mungkin dari situ kita masuk. Kita titip pesan-pesan untuk memberikan kepadanya suatu nasihat. Bagaimana caranya supaya dia kembali kepada jalan yang lurus. Ya, itu juga salah satu cara yang mungkin ditempuh. Dan dari pengalaman, terkadang itu justru lebih mujarab dibanding nasihat kita sendiri. Pertanyaan yang lain. Seseorang melakukan sholat berjamaah di masjid. Ketika sholat, hatinya was-was antara batal, yakni keluar angin atau tidak. Tetapi tetap dilanjutkan sholatnya sampai selesai. Sampai di rumah, sholatnya diulang kembali setelah sebelumnya berwudu dahulu. Apakah tindakan ini benar? Manakah yang sah sholatnya, yang di masjid atau yang di rumah? Hal seperti ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Ya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan dalam hadis itu, syukiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul yajidu syai'a fi batnihi. Dikeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang yakni mendapat sesuatu di perutnya, yakni seolah-olah keluar angin atau tidak. Nah, ini seperti yang ditanyakan. Maka apa jawab Rasulullah? La yansarif au la yanfatil hatta yasma'a sawtan au yajida rihan. Jangan dia berpaling dari sholatnya sampai dia mendengar suara, yakni suara kentutnya atau mencium baunya. Selama tidak ada itu, berarti itu hanya keraguan. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa memang syaitan meniup-niup duburnya untuk menumbuhkan keraguan. Nah, oleh karena itu kita enggak boleh mengikuti godaan syaitan. Ikuti wasiat Rasul, jangan berpaling. Dan ketika Nabi menasihati agar kita tidak berpaling, artinya sholat kita sah. Ya, hilangkan keraguan, yakin saya ngikuti Rasul dan bahwa sholat itu sah. Ya, tidak perlu diulangi dan hilangkan keraguan, was-was hilangkan. Ketika muncul pikiran seperti itu, hilangkan. Ya. Tanya berikutnya, mau tanya tentang kesesatan Syiah. Banyak sekali kesesatan Syiah, seperti yang tadi saya sebutkan, bahkan dalam masalah Rabb, ya, ketuhanan, mereka sudah tidak sepakat dengan Ahlus Sunnah. Tuhan mereka bukan Tuhan Ahlus Sunnah, Nabi mereka bukan Nabi Ahlus Sunnah. Ya. Semua rukun iman yang diimani Ahlus Sunnah, dari rukun iman yang 6, Syiah telah sesat pada masing-masing rukunnya. Ya. Dalam masalah Allah sudah seperti itu. Masalah malaikat juga mereka mengimani malaikat itu tercipta dari cahayanya para imam mereka. Ya. Masalah kitab Al-Quran, mereka meyakini bahwa kitab Ahlus Sunnah itu kurang. Mereka punya masih 2/3, yaitu Mushaf Fatimah, yang dikatakan di situ tidak ada satu huruf pun yang ada pada Quran yang di tangan Ahlus Sunnah. Nah, jadi kesesatan yang sangat jauh sekali, sangat berbeda. Makanya sebagian orang-orang Syiah yang adil, ya, yang akhirnya bertobat. Beberapa orang Syiah, ada namanya Musa Al-Musawi, Ahmad Al-Kisrawi, kemudian Husain Al-Musawi, akhirnya menulis buku mereka. Ya, ketika mereka mendapatkan di dalam kitab-kitab Syiah bertolak belakang dengan keyakinan yang benar. Orang-orang tadi belajar dalam mazhab Syiah di Iran, di Qom atau di Najd, ya. Dan mereka ibaratnya kalau istilah kita ranking pertamanya. Orang-orang yang itu ranking pertamanya dan telah menjadi ulama mereka. Ya. Mereka menyadari bagaimana saya mempelajari kitab-kitab Syiah kok semakin ragu. Banyak timbul pertanyaan, di antaranya bagaimana saya ini katanya mempelajari fikihnya Ahlul Bait, menghormati Ahlul Bait, tapi ternyata pada ucapan-ucapan di buku-buku Syiah banyak celaan pula terhadap Ahlul Bait. Ini tanda-tanya besar. Maka setelah berpikir berulang-ulang, akhirnya mereka bertobat dan menulis kitab-kitab yang membeberkan penyimpangan-penyimpangan mereka sendiri. Mereka bukan dari Ahlussunnah awalnya, bahkan dari Syiah Iran sejak kecil, sekali lagi sampai tingkatan apa profesornya kalau kita, dan ranking pertamanya. Ya, tertulis kitab diantaranya berjudul Lillah Summa Littarikh, karena Allah atau demi Allah kemudian demi tarikh. Ditulislah pengalaman dia ya selama belajar, kemudian penyimpangan-penyimpangan Syiah. Dan akhirnya orang-orang tersebut, banyak dari mereka mati dibunuh oleh orang-orang Syiah. Ya. Mati dibunuh oleh orang-orang Syiah. Apakah syahadat, sholat, dan adzan mereka sama dengan syahadat Ahlussunnah? Mungkin tidak. Syahadat mereka ada tambahan wa anna Ali waliyullah. Ya, sholat mereka, mereka juga sholat beda. Mereka sholat nunggu Imam Mahdi dulu. Imam Mahdinya nggak datang-datang. Ya, dan nggak akan datang Mahdinya mereka. Jadi sholatnya sendiri-sendiri, nggak ada pimpinannya. Ya, masjid-masjid juga ya banyak yang kosong. Jumatan juga awalnya mereka nggak Jumatan, kecuali ada perubahan-perubahan mazhab. Ya, asalnya mereka Jumatan pun nunggu Imam Mahdi, sholat jamaah nunggu Imam Mahdi. Ya, tapi ada perubahan-perubahan mazhab, perubahan-perubahan mazhab akhirnya Allah alam sekarang seperti apa. Azan juga berbeda. Di antara azan mereka adalah tambahannya hayya ala khairil amal. Juga ada syahadat bahwa Ali waliullah. Apalah ciri-ciri zahir bahwa mereka pengikut Syiah? Kalau di Indonesia sulit ya, tapi kalau orang-orang Iran nampak dari model imamahnya, pakaiannya, yang laki-laki, yang perempuan, nampak. Ya. Kalau di Indonesia, Allah alam, gak begitu tampak. Tapi untuk yang perempuan, yang sudah mengikuti model busana Syiah Iraniyah, juga sudah mulai tampak. Seperti istrinya Jalaluddin Rahmat misalnya. Ya. Sudah model jilbabnya, jilbab Syiah Iran. Beda. Ya, dipegang begini, tidak seperti umumnya muslimah-muslimah di Timur Tengah. Nah, itu ciri zahir, ciri lahiriah. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka itu ya, wajah mereka itu buram, dan apalagi yang sudah tua sangat jelek sekali. Itu termasuk ciri lahiriah mereka. Ini akibat daripada mencela para sahabat Nabi. Dan antum kalau lihat orang-orang Iran yang sudah tua-tua, na'udzubillah, ya, nggak ada cahaya, buram, nggak ada cahaya. Bahkan kita melihat itu seperti jijik rasanya. Ya, yang sudah mulai agak tua sedikit sudah seperti itu. Bagaimana jika kita bertetangga dengan orang Syiah?